Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pembacaan dalam risalah Fusulun fi Siyam wa Tarawih wa Zakah, beberapa pasal tentang puasa, tarawih dan zakat, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau tentang pasal yang kelima, yaitu fit tarawih, tentang salat tarawih. Demikian juga pasal yang keenam tentang zakat dan faedah-faedah zakat. Masih pada pembahasan beliau terkait pasal yang keenam ini. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, dalam merangkan di antara faedah-faedah zakat dari segi agama, yang kedua, anha tuqarribul 'abda ila rabbih wa tazidu fi imani. Zakat mendekatkan hamba kepada Rabb-nya dan menambah keimanannya. Dan semakin banyak kebaikan, amal saleh, ketaatan yang diamalkan hamba, maka akan semakin mendekatkan dirinya di hadapan Rabb-nya dan juga semakin menambah keimanannya. Karena yang namanya keimanan sebagaimana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab maksiat, dosa. Dengan dia menunaikan zakat, melaksanakan kewajiban di antara rukun Islam yang lima, maka keimanannya akan bertambah. Sya'nu fi dhalika sya'nu jami'an ta'at. Keadaan zakat sama dengan semua ketaatan yang lainnya. Jika bila dikerjakan akan semakin mendekatkan hamba kepada Rabb-nya dan semakin menambah keimanannya. Kemudian yang berikutnya di antara faedah zakat dari segi agama, ma yatarattabu ala adaihi min al-ajri al-'azim, akan berakibat dengan menaikkan zakat ia akan beroleh pahala yang besar. Akibat dari hasil dari menunaikan zakat, ia akan beroleh pahala yang besar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah menghancurkan riba dan yurbi sadaqat, menambah berbanyak sedekah. Namun Allah berikan pahala yang banyak dan Allah berkahi harta orang-orang yang bersedekah. Adapun mereka yang bermuamalah riba, Allah akan ambil, angkat keberkahannya. Bahkan terkadang Allah hancurkan hartanya yang tadinya kaya, namun karena dia muamalah dengan ribawi, Allah jadikan dia menjadi orang miskin, bangkrut. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, wa ma ataitum min riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu'u 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mum'ikun. Riba yang kalian berikan agar bertambah harta manusia tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat yang kalian tunaikan yang dengannya kalian mengharapkan wajah Allah taala, mereka itulah yang Allah akan lipat gandakan. Mereka yang melipat gandakan mubaifun, melipat gandakan hartanya, pahalanya. Allah akan berkahi hartanya dan juga Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Anfik ya bani Adam, unfik alik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menerangkan keutamaan bersedekah akan mendapatkan pahala yang besar. Man tasaddaqa bi'adli tamrah ay ma yu'adilu tamrah, barang siapa bersedekah senilai sebiji kurma, satu biji kurma, harta yang sedikit, min kasbin thayyib, namun dari hasil yang halal, usaha yang halal, yang baik, yang halal. Wala yakbalu Allah ila thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali harta yang baik, yang halal. Fa inna Allah ya'khudhuha bi yaminih, maka sesungguhnya Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan membesarkannya, melipat gandakannya untuk pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum huluwah, sebagaimana salah seorang antara kalian memelihara anak kudanya, memelihara hingga besar. Hatta takuna mithal jabal, sampai sedekahnya tadi yang kecil sedikit seperti sebutir kurma, Allah lipat gandakan, Allah besarkan sampai seperti satu gunung. Misal jabal. Rawahul Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis-hadis ini, dalil-dalil ini baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keutamaan yang besar dari amal sedekah atau zakat. Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Tentunya harus dengan ikhlas. Seseorang menunaikan zakat atau bersedekah harus dengan keikhlasan, mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan zakat, annallaha yamhu bihal khataya, Allah hapus, bahwasanya Allah akan menghapus dengannya dosa-dosa hambanya. Ya, dan sebab dihapuskannya dosa hamba, dosa kita dengan bersedekah atau menunaikan zakat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqatu tutfi'ul khathiyah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah akan mematikan, memadamkan dosa, menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Wal murad bi sadaqati huna az-zakah wa sadaqatu tatawwu'i, tatawwu'i jami'an. Jadi maksud dengan sedekah di sini masuk padanya zakat dan sedekah sunnah semuanya. Zakat termasuk bagian dari sedekah, nah sedekah yang wajib. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan semuanya masuk dalam keumuman hadis ini. Sedekah di antara sebab dihapuskannya dosa hamba. Demikian juga di antara keutamaan yang lainnya dengan memperbanyak bersedekah, zakat, mengeluarkan zakat, di antara sebab Allah akan memberikan naungan kepada hamba di hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in fi ghillati sadaqatihi yawm al-qiyamah hatta yakuma bainan nas. Beliau dalam hadis yang sahih dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, riwayat Ahmad dan yang lainnya, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah memberikan keputusan di antara hamba-Nya, di antara manusia. Seorang perawi hadis ini ketika mendengar keutamaan bersedekah, hadis ini ia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sedekahnya. Abu Al-Khair Marthat Ibn Abdullah Al-Yazani, beliau setiap hari bersedekah semampu beliau, walaupun sepotong roti, kue, walaupun sebutir bawang, beliau berusaha untuk bersedekah setiap harinya. Ini beberapa faedah yang beliau sebutkan, di antara faedah zakat atau sedekah dari segi agama diniyah. Kemudian min fawaidihal khuluqiyah, di antara faedah zakat dari segi akhlak khuluqiyah, yang pertama anha tulhiqul muzakki biraqbil kurama dawis samahati was sakha. Buasnya dengan menunaikan zakat akan mengikutkan, menyusulkan, menggolongkan orang yang menunaikan zakat bersama rombongan orang-orang yang mulia. Dengan ia menunaikan zakat, ia akan masuk bersama rombongan yang mulia, yang memiliki kedermawanan dan kemurahan hati. Dawi samaha, murah hati, wassakha, dermawan. Orang yang memberikan zakat termasuk orang yang dermawan, murah hati. Kemudian yang berikutnya, anna zakat tastawjibu tisafal muzakki birrahma wal af. Buasnya zakat tastawjib, mengharuskan, melazimkan yang memberikan zakat memiliki sifat rahmat dan kasih sayang, ala ikhwanil mu'adimin, terhadap saudaranya yang tidak memiliki harta, fuqara al-masakin. Orang yang memberikan zakat menunjukkan dia memiliki sifat rahmah dan kasih sayang terhadap saudaranya al-mu'adimin yang kurang mampu, yang tidak memiliki harta, dari kalangan fuqara wal-masakin. Warrahimuna yarhamuhumullah, dan orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di muka bumi ini, maka yang di langit Allah akan menyayangi kalian. Wa inna ma yarhamu Allah min ibadir rahama. Dalam hadis yang lainnya Rasul menyatakan Allah hanyalah merahmati hambanya yang penyayang. Wa inna ma yarhamu Allah min ibadir rahama. Nah, ini faedah yang kedua, bahwasanya orang yang menunaikan zakat berarti menunjukkan dia memiliki sifat rahmat dan kasih sayang terhadap saudara-saudaranya. Kemudian yang berikutnya, anna minal musyahad, bahwasanya disaksikan, musyahad termasuk perkara yang disaksikan sesuai dengan kenyataan. Anna badlan naf'il mali wal badani lil muslimin yashraha sadra wa yabsutu nafs. Bahwasanya memberikan manfaat baik dengan hartanya atau dengan kemampuan anggota tubuhnya yang dia mampu memberikan manfaat untuk saudaranya kaum muslimin, ini melapangkan dada dan menyenangkan jiwa. Wa yajib an yakuna al-insan mahbuban mukraman, dan mengharuskan seseorang yang memberikan manfaat kepada saudaranya baik dengan hartanya atau dengan jasanya, kemampuannya, dia akan dicintai dan dimuliakan oleh saudara-saudaranya yang lainnya. Bihasabi ma yabdulu minan naf'i li ikhwani, sesuai dengan manfaat yang dia berikan kepada saudaranya. Nah, semakin banyak manfaat yang ia berikan kepada saudaranya, maka ia akan semakin dicintai oleh saudara dan dimuliakan oleh mereka. Karena yang namanya kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan. Kemudian yang berikutnya di antara faedah zakat dari segi akhlak, anna fi zakati tadhhiran li akhlaqi badiliha min al-bukhl wasyuh. Bahwasanya zakat akan mensucikan akhlak yang menunaikan zakat dari sifat bakhil dan kikir. Dengan ia menunaikan zakat, ia akan bersihkan dia dari sifat kikir dan bakhil. Karena orang yang kikir bakhil tidak akan mau mengeluarkan zakat, tidak akan mau menunaikan zakat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah zakat untuk mensucikan mereka dan bersihkan mereka dengan harta tersebut, sedekah tersebut. Di antaranya adalah membersihkan mereka dari sifat bakhil, sifat kikir. Oleh karena itu, karena sedekah atau zakat membersihkan harta manusia dari kotoran-kotoran, dari sifat bakhil, zakat atau sedekah tidak halal untuk Rasulullah dan keluarga beliau. Yang halal bagi mereka adalah hadiah atau ghanimah. Baik. Adapun sedekah atau zakat tidak halal bagi Rasulullah dan keluarga beliau karena kemuliaan mereka. Ini berapa faedah zakat dari segi akhlak. Kemudian berikutnya, wa min fawaidiha al-ijtima'iyyah, di antara faedah zakat dari segi ijtima'iyah, sosial dalam bermasyarakat, anna fiha daf'an li hajatil fuqara. Yang pertama, bahwasanya dengan menunaikan zakat akan memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, akan memenuhi kebutuhan mereka. Alladzina hum musawadul 'azamu fi ghalibil bilad, mereka adalah jumlah terbesar pada sebagian besar negara-negara yang ada. Kebanyakan negara penduduknya mayoritas kebanyakannya adalah fuqara, dibandingkan aghnia, orang yang kaya. Biasanya yang miskinnya lebih banyak dibandingkan orang kayanya. Dengan mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, ini akan memenuhi kebutuhan fuqara. Kemudian faedah yang berikutnya, anna fi zakati taqwiyatan lil muslimina warif'an min sya'anihim. Warif'an min sya'anihim. Bahwasanya dalam zakat ini akan menguatkan kaum muslimin dan akan mengangkat kedudukan mereka, keadaan mereka. Walidzalika kana ahadu jihadiz zakatil jihad fi sabilillah. kama sanad guru insyaallah taala. Oleh karena itu di antara tempat-tempat nah penyaluran zakat adalah jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Nah, di antara keutamaan zakat, faedah zakat adalah untuk menguatkan kaum muslimin, nah, mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka. Di antara yang digunakan untuk dalam berjihad, nah, untuk menegakkan, meninggikan kalimatullah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini berikutnya, anna fiha izalatanil ahqadi wa dhagain. Bahwasanya zakat akan menghilangkan kedengkian, kebencian, allati takunu fi suduril fuqara'i wal mu'wizin, yang ada di hatinya orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Mu'wizin sama dengan fuqara. Dengan orang-orang kaya nak menunaikan zakat, ini akan menghilangkan kedengkian, kebencian orang-orang miskin, fuqara terhadap orang-orang kaya. Akan menumbuhkan kecintaan di antara mereka. Fa innal fuqara idza ra'au tamattu'al aghnia bil amwal. Karena orang-orang fuqara, orang miskin, apabila mereka melihat orang-orang kaya bersenang-senang dengan harta, wa adam intifa'ihim bi syai' minha, dan mereka tidak bisa manfaatkan sedikit pun dengan harta tersebut. La bi qalilin wa la bi katsir, tidak sedikit maupun banyak, nah, mereka tidak bisa manfaatkannya orang-orang fuqara. Farbama yahmiluna adawatan wa hikdan al aghnia, boleh jadi akan membuat mereka menimbulkan permusuhan dan kedengkian terhadap orang-orang kaya. Haitsu lam yura'u lahum huquqan, karena orang kaya nam tidak menunaikan hak-hak mereka. Wa lam yadfa'u lahum haja, dan tidak menutupi kebutuhan mereka. Apabila orang kaya nam tidak menunaikan zakatnya. Ketika orang fuqara melihat orang kaya bersenang-senang dengan hartanya, sementara mereka tidak bisa memanfaatkan harta sedikit pun, ini akan membuat orang-orang fuqara memusuhi dan benci orang-orang kaya. Fa idza sarafa al-aghnia'u lahum syai'an min amwalihim, namun apabila orang-orang kaya menunaikan zakat yang berikan kepada mereka dari hartanya, sedikit dari hartanya, sebagian dari hartanya dikeluarkan zakat diberikan kepada mereka, ala ra'si kulli haul, pada setiap penghujung tahun, di akhir tahun, zalat hadhil umur, perkara ini akan hilang. Kebencian, kedengkian orang-orang fuqara terhadap orang-orang kaya, dia akan hilang. Wa hasalatil mawaddatu wal wi'am, dan akan terhasilkan, terwujud kecintaan dan persatuan. Karena zakat yang diwajibkan sebagiannya dalam setiap tahun. Bila telah mencapai nisab dan disimpan selama setahun, seperti emas, perak, uang kertas yang sekarang dikiaskan dengan emas atau perak, itu diwajibkan setiap tahun. Kemudian ini berikutnya, anna fiha tanmiyatan lil amwali wa takthiran li barakatiha, bahwasanya pada zakat ini akan menambah harta dan memperbanyak keberkahannya. Mereka yang menunaikan zakat, hartanya akan semakin bertambah dan semakin barokah. Kama ja'a fil hadits 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana datang dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sedekah tidaklah mengurangi harta, bahkan akan menambah keberkahannya. Allah menjanjikan akan menggantikan dengan yang lebih baik. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan di jalan kebaikan, Allah akan menggantikannya. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." "Aina qasati sadaqatul mala adadiyan fa inna lan tanqusa barakatan wa ziyadatan fil mustaqbal." Yaitu apabila sedekah mengurangi harta dari segi jumlahnya berkurang, maka sedekah tidak akan mengurangi keberkahan harta dan akan menambahnya pada waktu yang akan datang. Walaupun ketika disedekahkan jumlahnya berkurang, namun tidak akan mengurangi keberkahannya. Akan menambah keberkahannya dan juga akan menambah harta dia pada waktu yang akan datang. "Bal yukhlifullah badalaha wa yubariku lahu fi malih." Akan tapi Allah akan menggantikan, akan memberikan ganti sedekah yang dia keluarkan dan akan memberkahi hartanya. Dan juga manfaat dari sedekah atau zakat yang kita keluarkan, manfaat terbesarnya sebelum orang lain adalah untuk diri kita sendiri. Sebagai amal soleh, bekal untuk akhirat kita. Oleh karena itu, Allah nyatakan barang siapa yang bakhil tidak mau bersedekah, tidak menunaikan zakat, hakikatnya bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena manfaat terbesarnya adalah untuk diri dia sendiri sebelum orang lain. "Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi." Barang siapa yang bakhil tidak mau bersedekah, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak mau menunaikan zakat, hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, "Anna fiha anna lahu fiha tawsi'atan wa bastan lil amwal." Bahwasanya bagi dia dalam zakat, dengan menunaikan zakat, akan meluaskan dan menapangkan harta tersebut. Perputaran harta akan semakin luas. Yang mendapatkan manfaat dengan harta tersebut semakin banyak. Dengan ia menunaikan zakat, yang akan memanfaatkan harta tersebut bukan hanya orang kaya, namun orang-orang miskin juga bisa memanfaatkannya. Dengan ia menunaikan zakat, pemanfaatan harta akan semakin luas, semakin lapang. "Fa innal amwal idza surifa minha syai'un ittasa'at dairatuha." Karena harta jika dikeluarkan zakat, maka lingkupnya akan semakin luas. Lingkup perputaran harta tersebut akan semakin luas. "Wa antafa'a biha katsirun minannas." Dan yang mendapatkan manfaat harta tersebut akan banyak dari manusia. "Bikhilaf idza kanat dulatan bainal aghnia." Berbeda jika harta tersebut hanya berputar di antara orang kaya saja. "La yasul fuqara 'ala syai' minha." Orang fuqara tidak akan mendapatkan manfaat dari harta tersebut jika hanya berputar di antara orang kaya. Namun jika dia mengeluarkan zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya di antaranya fuqara wal masakin, maka yang mendapatkan manfaat dengan harta tersebut akan semakin banyak. Peredarannya akan semakin luas. "Fahadil fawaid kulluha fi zakah tadullu ala anna zakata amrun daruri li islahil fardi wal mujtama'." Faedah-faedah ini semuanya tentang zakat menunjukkan bahwasanya zakat adalah perkara yang daruri, yang penting, yang harus untuk memperbaiki individu maupun masyarakat. "Wa subhanallahil alimul hakim." Dan Maha Suci Allah yang Maha berilmu dan Maha bijaksana. "Wa zakatu tajibu fi amwalin makhsusah." Dan zakat diwajibkan pada harta-harta khusus. tidak semua harta terkena kewajiban zakat, namun hanya diwajibkan pada harta-harta khusus. Minha di antaranya adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Bisyarti bulughin nisab, dengan syarat telah mencapai nisab. Bahwa fi dzahabi 11 junaihan su'udiyan wa 3 asba'il junaih. Dan nisab emas yaitu 11 junaih Saudi dan 3/7 junaih. 11 tambah 3/7 junaih Saudi. Atau digramkan sekitar 85 gram. Nisab emas sekitar 85 gram. Wa fil fiddah 56 riyalan su'udiyan min fiddah. Adapun perak nisabnya adalah 56 riyal Saudi min fiddah, dari perak. 56 riyal Saudi dari perak, atau digramkan sekitar 595 gram perak. Ini nisab emas dan perak. Emas 20 dinar, perak 200 dirham. Apa yang beliau sebutkan dengan Saudi 11 junaih tambah 3/7 junaih. Lebih gampang tadi itu 85 gram. Aw ma yu'adul min al-awraq naqdi, atau yang senilai dengan nisab tersebut. Apakah nisab emas atau nisab perak dari uang-uang kertas yang sekarang banyak beredar sekarang? Dan uang kertas yang ada sekarang, apakah dikiaskan dengan nisabnya emas saja, atau dikiaskan juga dengan nisabnya perak juga? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengkhususkan uang, mata uang sekarang, mata uang kertas, hanya dikiaskan dengan nisab emas, karena emas ini yang nilainya tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang, nilainya tinggi dan hampir setara dengan nisab-nisab jenis harta zakat yang lainnya, senilai dengan 5 unta, 40 kambing, 30 sapi. Nisabnya emas. Adapun perak mengalami penurunan harga, sangat turun nilainya, 595 gram. Jika 1 gram misalnya harganya 10.000, berarti sekitar 6 juta sudah mencapai nisab. Ini sangat rendah nilainya, turun. Ini terjadi khilaf dengan ulama. Pendapat yang lebih kuat, Allah alam, yang zahir dari yang beliau sebutkan di sini, dikiaskan dengan nisab perak. Demikiannya dipilih oleh Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah, bahwa mata uang sekarang juga dikiaskan dengan nisab perak. Jika dikiaskan dengan nisab emas belum mencapai, dikiaskan dengan nisabnya perak. Karena lebih bermanfaat bagi fuqara, lebih banyak yang mengeluarkan zakat, maka lebih bermanfaat bagi para penerima zakat. Dan juga alasannya karena nisab perak pun juga sabit berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Emas memiliki nisab tersendiri, perak juga memiliki nisab tersendiri. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau berkaitan dengan pasal ini tentang zakat dan faedah zakat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Fadhol.